Itu tema kedua yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan kalimat kalla. Kenapa? Kalla. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla. Kalla itu artinya enggak seperti itu. Kenapa? Enggak seperti itu. Berarti kalimat kalla ini ada hubungannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu tertuju kepada siapa? Terutama kepada orang-orang yang curang. Karena tema yang pertama apa? Pembahasan tentang orang-orang yang curang. Enggak seperti itu, wahai orang-orang yang curang. Apakah kalian pikir bahwa kecurangan kalian yang cuma sedikit itu enggak ditulis sama Allah? Yang namanya orang curang biasanya wakeh apa kecil? Dikit. Kan saya pernah kasih contoh nggih. Dodolan gula 1 kilo. Ternyata timbangannya berapa? 9 on. Berarti curangnya 1 on. Kenapa 1 on? Kenapa ora sisan curangi 5 on? Gue kenang apa? Ya kemenangan Ustaz. Ana wong tuku gula sekilo isinya kurpira? 5 on setengah kilo. Ya ora mungkin. Curang itu 1 on. Terus berapa? Setengah on. Kenapa? Karena dia pikir itu tidak ketahuan. Betul tidak ketahuan. Oleh siapa? Manusia. Oleh manusia. Sama Allah? Bukan hanya ketahuan. Ditulis. Dicatat secara detil. Kala. Jangan kayak gitu kamu pola pikirnya. Wahai orang-orang yang curang. Orang dah tahu. Kita jualan baju. Mereknya merek terkenal. Padahal. KW. Jualan sepatu. Jualan apa lagi? Baju. Jualan kaos. Jualan. Jaket, celana. Pemani. Kacamata, dompet, tas, merek-merek terkenal. Tapi KW ditulis itu sama Allah Azza wa Jalla. Duh, bubar iki Ustaz bisnis iki. Ya jualan yang asli. Jualan yang asli. Orang nak modal, ya ora usah sing merek. Enggak usah yang bermerek. Toh juga kebanyakan orang itu cuma jualan apa? Jualan merek. Mereknya sekarang Amerika. Jebule gawene nang Cibaduyut. Konveksinya ternyata di Indonesia. Terus setelah dijahit, dikirim kemana? Ke luar negeri, terus dikasih label, terus dibalikan ke sini. Made in Amerika. Jebule made in Bandung. Berarti jenengan tumbas napa? Merek. Dari sini harganya 500.000. Begitu sudah di apa namanya? Impor terus di ekspor jadi berapa? Jadi kira pada orang tuku sing merek-merek kan apa? Jadi pada kayak nyok. 1.500.000, bayangkan berarti tuku mereknya 1.500.000.